sahabat El Nuri? Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Menciptakan dan membangun perekonomian berbasis syariah perlu disiapkan sejak dini. Ikuti obrolan santai dunia usaha dan peluangnya dalam Jendela Usaha bersama para praktisi pengusaha. Setiap hari jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio El Nuri 918 AM, media informasi dan inspirasi. Karena pengusaha sejati bukan hanya sukses dunia, namun juga mulia akhiratnya.